tanpa ilmu, seseorang yang tidak memiliki ilmu tentang agamanya, maka dia tidak bisa melakukan penghambaan diri kepada Allah. Dan ini adalah sebesar-besarnya malapetaka. Sebagian orang menganggap bahwa malapetaka di zaman kita ini, di saat-saat ini, adalah adanya virus corona. Corona dianggap adalah bahaya yang terbesar di zaman kita. Padahal corona hanya bisa mematikan badan seseorang biidznillah. Dia tidak merusak masa depan akhirat kita. Tetapi kalau kebodohan tentang agama, dia bukan cuma merusak dunia kita dan bahkan juga merusak akhirat kita. Makanya salah seorang terjadi di zaman kita, yaitu Al-Imam Al-Mujahid, seorang ulama yang digelari oleh Syekh Sulaiman Al-Muhaili sebagai seorang mujahid, sebagai seorang pejuang dakwah untuk Islam, yaitu Al-Syekh Abu Abdul Rahman Uqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab As-Suyuful Ba'irah, "Aqwamu syaitin dharrana huwa jahluna bi dinina. A'zamu shay'in dharrana." Perkara yang terbesar, yang paling membahayakan kita, adalah ketika kita jahluna bi dinina. Ketika kita itu bodoh tentang agama kita. Ini mudharat yang terbesar. Kenapa kebodohan tentang agama dikatakan mudharat yang terbesar? Karena kita kalau tidak memiliki ilmu tentang agama, kita tidak akan bisa menghambakan diri kepada Allah dengan penghambaan yang benar. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla bukan cuma untuk memenuhi bumi saja, bukan cuma untuk memperbanyak anak saja, bukan cuma untuk bercocok tanam, berdagang saja, tapi yang utama kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali apa tujuan utamanya? Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Liya'budun. Supaya kita semua menghambakan diri kepada Allah dengan dibangun di atas tauhid. Liya'buduni. Kata Abdullah bin Abbas. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Ini tujuan utama. Dan menghambakan diri kepada Allah tidak bisa dibangun di atas kebodohan. Karena agama Islam ini adalah agama ilmu, agama dalil. Makanya pengikutnya diilzam, diharuskan kepada Allah Azza wa Jalla untuk belajar dan belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Dan syarat seorang hamba dalam mau selamat dari kesesatan, Rasulullah memberikan syarat, yaitu berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang maknanya bukan cuma dipegang Quran supaya selamat, dipegang, bukan cuma itu. Berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah adalah kita mentadabburi Al-Kitab wa Sunnah. Makanya Allah mengatakan apala yang tadabburuna Quran. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Maka menuntut ilmu ini ayuhal ikhwah, bagi seorang mukmin, dia merupakan sebuah kelezatan yang dikatakan oleh sebagian para ulama, inna lil ilmi ladzatan man dhaqaha lam yatrukhu. Sesungguhnya di dalam ilmu agama ini ada sebuah kelezatan, dan kelezatan itu cuma dirasakan oleh orang yang beriman kepada Allah. Di dalam ilmu ini ada sebuah kelezatan, barang siapa yang sudah menikmati ilmu, merasakan lezatnya ilmu, lam yatrukhu, dia tidak akan mau meninggalkan yang namanya ilmu. Makanya para ulama walaupun berada dalam kesulitan yang sangat dahsyat dalam perkara ekonomi, dia tetap membahas ilmu. Walaupun dia dalam keadaan sedang sakit, dia tetap berbicara tentang ilmu. Bahkan walaupun dia di dalam penjara sekalipun, sebagaimana banyak para ulama-ulama mujtahidin harus mendekam di penjara karena berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam penjara semisal Ibnu Taimiyah, tetap beliau membahas tentang ilmu. Karena ilmu ini adalah sebuah kelezatan yang sangat luar biasa bagi orang yang sudah mengerti lezatnya ilmu. Apalagi ketika ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu yang menjadi asas keislaman dia dan asas amal soleh dia. Ilmu apa yang menjadi asas keislaman dan amal soleh kita? Ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang tauhid kata Ibnu Taimiyah, wa awwal din wa akhir din. Tauhid adalah awal dan akhir daripada agama kita. Kita lahir dengan tauhid dan mati pun harus di atas tauhid. Dan tauhid, ilmu tauhid itu adalah ilmu yang menjadi miftah, pembuka dari segala macam pintu-pintu kebaikan di dalam Islam, pintu kebahagiaan, pintu keselamatan dari kesengsaraan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyatakan dalam kitab Zadul Ma'ad bahwasanya tauhid itu adalah sebagai perkara yang yaftah lil abdi babal khairi wassururi wal farah wal ibtihad. Bahwasanya tauhid itu dia akan menjadi pembuka bagi seorang hamba berbagai macam pintu-pintu kebaikan, pintu kebahagiaan, pintu kelezatan, pintu kenikmatan. Berarti tanpa tauhid seseorang tidak akan bisa merasakan kenikmatan yang hati. maka yakinilah itu adalah kebahagiaan yang sifatnya semu. Kebahagiaannya di hati beda dengan orang yang bertauhid. Apapun keadaan dia, sulit, hidup, pahit di dalam menjalani kehidupan, kalau dia bertauhid kepada Allah, maka segalanya akan dirasakan sebagai sebuah kenikmatan dan kebahagiaan. Maka yang kata Nabi, "Dzamaqamal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Siapa yang akan merasakan nikmatnya iman? Apakah setiap orang yang mengaku Islam dia akan merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya beriman kepada Allah? Jalla wallahi tidak. Tidak semua orang yang mengaku Islam akan merasakan nikmatnya Islam. Rasulullah menyatakan dzaqal iman, yang akan merasakan manisnya iman, nikmatnya beriman adalah man radhiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, yaitu orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, dia bertauhid, akui bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasulnya, sehingga dia ittiba dalam beragama. Dan menjadikan agama sebagai agama yang dia anut sampai mati. Wabil islami dina. Makanya ilmu yang termulia di dalam Islam adalah ilmu tentang tauhid. Ilmu yang tidak boleh ada prinsip taklid. Karena ini perkara pokok. Ilmu yang sifatnya pokok di dalam Islam, ilmu yang tidak boleh ada prinsip membebek apa kata orang, tidak boleh apa kata guru, tidak boleh apa kata syekh, apa kata imam, bahkan tidak boleh cuma apa kata Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, walaupun beliau adalah ulama tauhid, mujaddid makanya Syekh Al-Allamah Abdullah Abu Thayyib, salah seorang ulama yang memiliki keseriusan dalam perkara tauhid, kata beliau, ma'rifatu dzalik, yakni tauhid, mengetahui tentang tauhid, dia merupakan fardhu 'ala kulli muslim la yajuzu taqlidu fi. Belajar tentang tauhid ini, ilmu tentang tauhid ini, dia merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim wajib belajar tentang tauhid, ilmu-ilmu perincian tentang tauhid. Dan tidak dibolehkan di dalam Islam untuk seorang hamba taklid dalam ilmu tentang tauhid. Makanya Allah mengatakan dalam surah Muhammad, kata Allah ayat yang ke-19, apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita diperintahkan kalimat la ilaha illallah wajib untuk kita ilmui. Fa'lam, kata Allah, ketahuilah oleh engkau wahai Muhammad, ilmui oleh engkau annahu la bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka ilmu tauhid adalah ilmu yang wajib untuk setiap muslim mempelajarinya. Setiap yang berakal dari kalangan muslimin, kita laku bukan pasien rumah sakit jiwa, wajib untuk belajar tauhid. Kecuali antum masih gelarnya pasien RSJ Muslim, tapi masih statusnya pasien rumah sakit jiwa. Kalau pasien rumah sakit jiwa, rufi al-qalam, diangkat pena catatan kebaikan dan keburukan orang lain. Diangkat pena tersebut, enggak dicatat. Orang gila punya catatan I love Yesus, I love Yesus, enggak dicatat kebaikan, enggak dicatat sebagai keburukan. Iya. Mau aku cinta Yesus, cinta itu, cinta Tuhan, Tuhan kepada Allah, enggak masalah, karena kamu gila. Kamu enggak pernah datang ke majelis ilmu, majelis tauhid, enggak masalah, karena kamu gila. Kamu enggak ngerti perincian-perincian tentang tauhid, tidak menjadi sebuah jalan, syaratnya kamu gila. Tapi kalau kamu normal, terbukti kamu ini orang yang akalnya masih bisa dikuasai oleh dirimu, maka belajar tauhid adalah sebuah kewajiban ala kulli muslim yang tidak boleh padanya ada prinsip taklid, karena ini usul dalam agama kita. Dan ibadah tidak bisa diterima kecuali dibangun di atas dua perkara. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua al-ittiba. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-ibadatu mabniyun 'ala tauhid. Fa kullu ibadatin la tubna 'ala tauhid laysat bi ibadah. Yang namanya ibadah, semua ibadah tanpa terkecuali, mau ibadah qalbiyah, mau ibadah yang sifatnya zahirah, itu wajib dibangun di atas tauhid. Dan setiap ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid, laisat ibadah, itu bukan ibadah. Walaupun bentuknya seperti ibadah, dia menebar kebaikan, dia hobi baksos, dia tidak pernah menyakiti tetangga, keningnya hitam karena sering sholat, badannya kurus karena hobi puasa, bahkan dia mengangkat pedang mengatasnamakan jihad fi sabilillah, tapi la tubna 'ala tauhid. Kalau itu semua tidak dibangun di atas tauhid, laisat ibadah. Dan sekiranya itu semua tidak bisa dinamakan sebagai ibadah. Makanya kalau mau berislam, wajib untuk belajar agama, utama tauhid. Perbaiki fondasi keislaman kita kalau kita mau membangun amalan yang tinggi di dalam Islam. Sama seperti rumah, antum memiliki cita-cita ingin membangun rumah tingkat 3, tingkat 4. Tapi kira-kira bisa enggak rumah tingkat-tingkat tadi dibangun di atas fondasi bambu? Bisa enggak? Bambu 10 setiap sudut. Tapi ingin membangun bangunan tembok yang tingkatnya sampai berapa bangunan tertinggi? Hah? Rumah manusia, kira-kira anggaplah 4-5 tingkat. Bisa enggak kira-kira rumah tersebut berdiri dengan benar? La mustahil bin mustahil. Mustahil yang sangat mustahil. Begitu juga keislaman antum. Jangan berhayal ingin menjadi seorang Islam yang sempurna keislamannya, apalagi hayalannya sampai lebih tinggi dari itu, membangun khilafah Islamiyah, negeri yang dibangun di atas asas Islam. Tapi fondasi yang paling penting dalam Islam tauhid tidak ada. Mustahil. Kamu sedang memimpikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena Islam harus dibangun di atas tauhid. Ilmu yang termulia dalam Islam adalah ilmu tauhid. Karena semua ilmu tidak bermanfaat kecuali dibangun di atas tauhid. Hanya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika Islam ini asli. Dan bahkan ilmu yang termulia dengan ilmu tauhid juga asing. Bahkan di tengah-tengah orang-orang yang yad'i bisalafiyah, ngaku-ngaku sebagai salafiyin tapi tidak ngerti keutamaan ilmu tentang tauhid. Apa buktinya? Tauhid itu bukan menjadi ilmu yang nomor satu. Tauhid itu dijadikan ilmu nomor sekian karena menak subhan. Kita ini tinggal di negeri Islam, masa harus terus dan terus belajar tauhid? Kalau di negeri yang mayoritasnya Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, ateis, apalagi animis, dan yang mungkin kita belajar tauhid, kita ini negeri yang mayoritasnya muslimin, masa tetap memprioritaskan tauhid? Maka kita ingatkan orang-orang yang terkena syubhat yang demikian. Makanya baca kitab-kitabnya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan bahwasanya musyrikin di abad kita ini, kita disebutkan ke Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad berapa? Muhammad bin Abdul Wahhab hidup dan berdakwah abad ke-12 Hijriah. Kata beliau bahwasanya musyriki zamanina aghlaz syirkan minal musyrikin al-awwali, bahwasanya orang-orang musyrik belakangan ini itu lebih dahsyat kesyirikannya daripada orang-orang musyrik di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa buktinya beliau menyatakan demikian? Kalau orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan Allah cuma ketika lapar. Ketika keadaan tidak menjepit mereka, mereka menyebutkan Allah. Tetapi wa idza raqiba raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahu din. Kalau mereka sudah mau tenggelam di tengah-tengah lautan, naik kapal besar mau tenggelam, mereka mengikhlaskan agama untuk Allah. Tapi kalau musyrikin zaman kita lebih parah perbuatannya dan bentuknya. Bentuknya kalau musyrikin zaman sekarang ngakunya muslim. Kalau dulu enggak, memang agamanya agama jahiliyah. Mereka musyrik karena agamanya jahiliyah. Enggak heran kalau sekarang bahkan ada kiai menjadi pelopor-pelopor kesyirikan. Bahkan ada orang-orang yang ngakunya adalah turunan Nabi, pada dalam Islam itu gak kenal mau tumpang, mau tanjakan, mau salah-salah. Mau turunan Nabi, mau tanjakan Nabi, kalau musyrik-musyrik. Dan juga secara bentuk kesyirikannya dahsyat. Kalau orang musyrik di zaman sekarang mau senang, mau susah, mau sedang lapar, mau sedang sempit, menyebutkan Allah. Dan bahkan semakin sulit, semakin dahsyat kesyirikannya kepada Allah. Ketika senang, korban sembelihan untuk jinnya cuma satu kepala satu kambing. Tapi ketika sulit, kayaknya kurang saja kita. Ganti tanpa satu kambing. Oh kurang. Ganti mungkin hewannya lebih tinggi lagi, sapi. Oh kurang. Cari anak kecil kepalanya potong, taruh di mana? Orang musyrik di zaman kita aghlazu syirkan. Lebih parah, lebih dahsyat kesyirikannya. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan bahwasannya kalau di negeri di abad kita, abad modern, abad di atas milenium ini, dakwah tauhid boleh dijadikan dakwah nomor sekian? dan lamanya kurang sadar bahwa dia itu manusia. Kalau manusia, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kalau dia berjalan di atas manhajnya para rasul, dia harusnya sadar. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Apa dakwahnya? Kami telah mengutus pada setiap kelompok manusia seorang rasul. Setiap rasul itu apa dakwah utamanya? Anibudullah wajtanibut tauhu. Dakwah apa ini? Dakwah kepada tauhid atau bukan? Iya, dakwah kepada tauhid. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para rasul, inti daripada dakwah utamanya adalah mengajak manusia kepada tauhid. Jadi jangan remehkan dakwah tauhid. Gimana pun aku berada tauhid utama. Antum semangat talabul ilm, ilmu yang paling tinggi yang antum harus pelajari dan enggak boleh absen, ilmu tentang tauhid. Coba antum datang ke pelosok mana saja di negeri ini yang tidak ada kesyirikan kepada Allah, ada atau tidak? Jarang. Dari mulai timur sampai ke barat Indonesia, dari Sabang sampai mana? Maroke-nya Indonesia, ada enggak provinsi yang di situ tidak ada kesyirikan kepada Allah? Ada enggak kampung yang di situ tidak ada yang namanya kesyirikan kepada Allah? Al jawab sangat jarang dan belum ditemui kecuali di komunitas yang di situ kampung perkumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mayoritasnya kampung-kampung di negeri ini menjadikan kesyirikan sebagai menu sehari-hari kehidupan mereka. Ada musibah bukannya kembali kepada Allah, malah nambah saja. Ya enggak? Enggak punya apa, datangnya ke dukun. Mau usaha jual beli buka toko, cari ramalan-ramalan dari buku-buku kejawen. Sakit, datangnya ke dukun. Bahagia, datang ke dukun dalam rangka mempertahankan kebahagiaan. Tolong kasih raja-raja kejadian supaya kebahagiaan kami hilang. Ya atau enggak? Ini ada kebiasaan mayoritas kaum muslimin di negeri kita. Sadar enggak sadar? Benar enggak? Hah? Diperparah lagi ternyata para dukun-dukun di zaman kita banyak yang memakai pakaian kiai. Kalau dukun zaman dulu pakaiannya jelas, ya enggak? Pakai tangkong, bajunya baju serba hitam, ya kan? Di depannya sajen-sajen kepala ini masih warna-warni, ya enggak? Namanya pun jelas, dukun. Kalau zaman kita dukunnya agak maju, katakan dukun kayak ini sudah kelihatan kesyirikannya. Sekarang buat syubhat. Dulu yang dibaca adalah mantra-mantra yang gak diketahui maknanya, sekarang mantra-mantranya Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Cundai. Hah? Memindahkan penyakit dari orang ke telur dengan ayat Al-Fatihah. Emang Al-Fatihah itu pindahin penyakit? Al-Fatihah itu sebagai salah satu syarat atau salah satu rukun di dalam sholat, bukan untuk pindahkan penyakit ke dalam telur. Ya, makanya kesyirikan Allah di zaman kita termasuk MKR. Bagaimana kesyirikan dahsyat di tengah-tengah orang-orang yang mengaku sebagai muslimin, maka orang-orang yang mengaku mengikuti manhajnya para rasul, manhajnya salah, wajib bagi mereka untuk menjadikan dakwah utama mereka adalah mengajak seorang yang soleh, enggak pernah zalim dengan tetangganya. Setiap ada orang yang terzalim, dia terdepan membela, hobi sedekah. Biasa tegur sapa dengan sesama umat jahiliyah, sesama manusia di masa itu. Tapi apa kata Aisyah ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu semua bermanfaat bagi dia ya Rasulullah? Kata dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lana. Akhlak yang baik tadi itu semua tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dia. Kenapa? Karena dia itu la yu'minu billahi rabba. Dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada al-yaumul akhir. Tauhidnya rusak. Walaupun akhlaknya baik. Dan cerita ini disebutkan, dinukilkan oleh al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Maka dengan dalil ini dan keterangan dari para ulama, terbantahkan orang-orang yang menyatakan bahwasannya dakwah kepada akhlak itu number one. Apa number one? Bahasa anak sekolah. Nomor satu. Bahkan di atas tauhid sekalipun. Hada kalam jahil. Ini ucapan orang yang bodoh tentang agama. Orang yang tidak mengerti dakwahnya para anbiya war rusul. Berdalil juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innamal bu'itsu liutammima masalih al-akhlaq. Sesungguhnya kami diutus yang utamanya adalah menyempurnakan akhlak. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah saja diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Loh, sekarang siapa yang dari kalangan kaum salaf yang memahami innama bu'itsu liutammima masalih al-akhlaq ini adalah dalil yang menyatakan bahwasanya dakwah itu kemestian. Siapa ulama salaf yang katakan? Kalau bisa. Yang ada para ulama menyatakan akhlak yang tertinggi yang harus kita perbaiki adalah akhlak kita kepada Allah, yaitu tauhid. Di dalam Islam akhlak yang tertinggi adalah tauhid. Yang mengucapkan hadis ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana praktek dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah? Selama 13 tahun, 10 tahun pertama Rasulullah tidaklah berbicara kecuali ya qaumi qul la ilaha illallah tufrihu, wahai kaumku ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian itu akan selamat. Dan bahkan ketika Rasulullah harus berpindah ke kota Madinah, apakah berhenti sampai di situ? Dakwah kepada tauhid lah. Terus Rasulullah mendakwakan tauhid. Bahkan menjelang wafatnya Rasulullah, beberapa saat melakukan maut mau mencabut nyawanya, Rasulullah mengatakan la anallahu yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan ingat Rasulullah, jangan sampai sahabat mengikuti jejak langkahnya umat-umat sebelum Islam yang mereka terjatuh dalam kesyirikan dalam bentuk mengibadahi kuburan. Dakwah apa yang kira-kira? Hah? Dakwah sopan santun? Hah? Dakwah akhlakul karimah? Lah ini dakwah tauhid yang Rasulullah tidak pernah kering lisannya dari mengajak manusia kepadanya. Ya, makanya bersyukur kepada Allah. Wallahi ni'mat. Di zaman ini kita bisa belajar agama Allah, terutama belajar ilmu yang mulia di dalam Islam, yaitu ilmu tentang tauhid. Ya, faham ya, ini mukadimah kajian kita. setelah kurang lebih ada 4 bulan libur. Libur pasca corona. Ada ya? Setelah 4 bulan kita, Allah Jalla wa Ala latih kesabaran kita dari menikmati majelis ilmu. Ya alhamdulillah syukur nikmat majelis ilmu ini. Dan upayakan menjadi orang yang benar-benar merasa candu dengan ilmu, ketagihan dengan ilmu, dan merasa bersedih ketika kita tidak mampu untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau di kalangan ulama ussalamun dahulu, majelis ilmu, kehilangan majelis ilmu itu seperti kehilangan anggota badan sakit. Makanya mereka benar-benar bagaimana mengeluarkan waktu dan mematahkan kaki menuju majelis ilmu. Kalau di zaman salaf, terluput dari ilmu seperti terluput hilang dari salah satu anggota badan. Bagaimana perasaan itu kalau yang tadinya sehat tiba-tiba kecelakaan pas bangun kaki hilang dua? Sedih gak? Sedih gak? Sakit ya? Begitulah kaum salaf. Ketika absen dari kolam ilmu itu rasa sakit yang mereka rasakan. Dan tadi ingat kata kaum salaf, inna min ilmi lidzatan. Sesungguhnya ilmu itu memiliki kelezatan. Man dzaqaha lam yadhuqhu. Siapa yang sudah merasakan kelezatan tersebut, dia tidak akan meninggalkan ilmu tersebut. Ya, paham ya, ikhwan? Nah, itu ucapannya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Majaridus Salikin. Ada pertanyaan setelah 4 bulan berkendara. Ada pertanyaan setelah 4 bulan berkendara. 15 menit aja pertanyaan.